Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan izin dan taufiknya, kita bisa duduk dan bisa melanjutkan aktivitas kita di hari ini, dan kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam umur kita dan waktu kita. Pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara sedikit tentang masalah yang besar, yakni sebuah kaidah yang agung dalam masalah tarbiyah dan islah, yang ini merupakan sifat dasar dari din kita, agama kita yang kita cintai, agama Islam, di mana kita semua harus mengenal dan meyakini bahwa din yang kita cintai terbangun di atas dua hal, yakni al-ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul yang mulia alaihi assalatu wassalam. Kita akan bahas tentang masalah ini dalam pertemuan yang singkat kali ini, bahwa agama kita sekali lagi dibangun di atas dua hal, yakni ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Di kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salaf fi tarbiyah wal islah karya Abdullah bin Saleh Al-Ubaylan yang ditakdim oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, disebutkan tentang kaidah ini di nomor yang pertama di mana dikatakan ad-dinu mabniun ala aslain azimain al-ikhlas wal mutaba'atu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa din terbangun di atas dua pokok yang besar. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Di dalam hubungannya tentang masalah ikhlas dengan din kita, ini sangatlah erat sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman banyak dalam Al-Qur'an tentang masalah ini, masalah ikhlas. Di antara surat An-Nisa ayat 125, kemudian surat Al-Bayyinah ayat 5, dan surat Az-Zumar ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Siapakah orang, siapakah yang paling baik agamanya dari orang yang menyerahkan maksudnya atau meluruskan maksudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia berbuat ihsan, yakni beramal soleh yang didasari contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat yang kedua dalam surah Al-Bayyinah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Mukhlishin lahuddin, yakni dengan memurnikan, dengan mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi yang mulia Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surah Az-Zumar ayat yang ke-11, kul, katakan wahai Muhammad, inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, sesungguhnya aku diperintah agar beribadah kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Tiga ayat yang mulia ini menjelaskan tentang dasar yang pertama ini, bahwa din kita dibangun di atas keikhlasan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan dari kita kecuali kita mengikhlaskan ketaatan hanya kepadanya. Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa amalan-amalan kita itu tergantung dengan niat. Maksudnya apa? Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu diterima oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila amalan itu tidak ikhlas, artinya ada noda-noda kesyirikan dari amalan tersebut, orang yang beramalnya, ya, yang melakukan amalan tersebut menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala, apakah pujian manusia, sanjungan manusia, atau niat-niat yang lain selain Allah, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua, bahwa din kita dibangun di atas mutaba'ah. Mutaba'ah artinya adalah mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Maksudnya apa? Bi ayyakuna al-amalu muwafiqan lima syara'ahu sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam. Maksudnya adalah amalan seseorang hendaknya muwafiq. Muwafiq ini sesuai, sama, mencontoh dengan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asal yang kedua ini, pemirsa yang Allah muliakan dan pendengar radio Roja yang Allah muliakan, didasari dengan satu ayat di sini disebutkan, ya, dan sebuah perkataan dari Salafus Saleh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 2, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, kehidupan, agar dia uji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata tentang kalimat ahsanu amala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji di antara kalian siapa yang paling baik amalnya. Beliau berkata, ahsanu amala adalah akhlasuhu wa suabuh, yang paling ikhlas dan yang paling suab. Maksudnya, al-khalisu ma kana lillah wa suabu ma kana ala sunnah. Khalis itu amalan tersebut untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian suab itu adalah amalan yang terbangun di atas sunnah, yakni di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Karena Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah dasar dari din kita, yakni bahwa agama kita yang kita cintai sekali lagi terbangun di atas dua dasar ini, dua asas ini, ikhlas dan mutaba'ah. Ya, ini yang perlu kita perhatikan agar kita selamat di dunia dan akhirat kelak, agar Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita dan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya pada diri kita semua. Kita harus perhatikan masalah ini. Ketika kita berdin, kita harus tahu bahwa din kita, agama kita dibangun di atas dua hal ini, di atas ikhlas dan mutaba'ah. Oleh karena itu, ketika amalan kita, ucapan kita, amalan kita, ya, yang kita inginkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala tercampuri dengan noda yang menafikan keikhlasan, maka sia-sia belaka amalan kita, wal a'yadzu billah. Kemudian juga yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah yakni apakah amalan kita ini, din kita ini, ya, ikut dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak, atau apakah kita ini, ya, menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam atau tidak. Oleh karena itu, majlis yang mulia ini di pagi hari ini, ya, dengan pembahasan ini adalah yang saya inginkan secara khusus pada pribadi saya, ya, untuk memperbaikinya, juga bagi pemirsa dan para pendengar sebagai teguran, ya, tentang masalah keikhlasan dan mutaba'ah. Apakah dalam berdin, ya, berdin dalam beragama kita ini selalu ikhlas dan mengikuti sunnah Rasul SAW, atau justru menyimpang dari kedua hal ini? Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, dalam buku ini disebutkan tentang empat jenis manusia. Empat jenis manusia ketika berhadapan dengan masalah ikhlas dan masalah mutaba'ah. Empat jenis manusia, ya, ketika berhubungan dengan masalah atau dua masalah yang besar ini, saya akan sebutkan. Jenis yang pertama adalah ahlul ikhlasi, ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Ahlul ikhlas wal mutaba'ah, ini jenis pertama, orang-orang yang ikhlas dan orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jenis yang kedua adalah orang yang man la ikhlas lahu wa la mutaba'ah. Orang yang tidak ada keikhlasan dan juga tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah man huwa mukhlishun fi a'malihi lakinnaha ala ghairi mutaba'ati al-amr. Ada orang yang ikhlas dalam amalan-amalannya, tetapi tidak mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Jenis yang keempat dari jenis manusia adalah man a'maluhu ala mutaba'atil amri lakinnaha lighairillah. Ada orang yang amalannya itu sesuai dengan mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasalam, tetapi niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pemirsa Radio Roja dan pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, diri kita berada di mana dari empat jenis manusia ini? Apakah kita termasuk jenis yang pertama, atau jenis yang kedua, atau jenis yang ketiga, atau jenis yang keempat? Baik, kita akan kaji lebih dalam lagi apa itu jenis yang pertama, ya, dari jenis manusia ketika berhadapan dengan dua asas yang agung ini. Apakah berada di atas dua asas ini, ikhlas dan mutaba'ah, atau menjauhinya? Beruntunglah mereka-mereka yang berada di atas dua asas yang mulia ini, dua asas yang agung ini. Dua pondasi yang agung, sekali lagi, ikhlas dan mutaba'ah. Agama kita dibangun di atas keikhlasan dan mutaba'ah. Jenis yang pertama dari jenis manusia yang tadi yang saya sebutkan adalah ahlul ikhlas lil ma'budi wal mutaba'ah. Orang yang ikhlas dan orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam batinnya ada keikhlasan, ya. Kemudian zahirnya, lahiriahnya, dia betul-betul mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Mereka ini adalah ahlu iyyaka na'bud, orang-orang yang betul-betul bisa mempraktikkan kalimat iyyaka na'bud, hanya kepada engkau kami beribadah. Ya. Sekali lagi, ahlul ikhlas wal mutaba'ah adalah ahlu iyyaka na'bud hakikatan, betul-betul bisa mewujudkan kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah kepada engkau, ya, hanya kepada engkau kami beribadah, maksudnya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Ubaylan. Fa'amaluhum kulluha lillah وأقوالهم لله وعطاؤهم لله ومنعهم لله وحبهم لله وبغضهم لله فمعاملتهم ظاهرا وباطنا لوجه الله وحده لا يريدون بذلك من الناس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء الجاه من عندهم ولا طلب المحمدة والمنزلة في قلوبهم ولا هربا من ذمهم بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب الكبور لا يملكون لهم ضر ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فالعمل لأجل الناس وابتغاء الجاه والمنزلة عندهم ورجائهم للضر والنفع منهم لا يكون من عارف بهم البتة بل من جاهل بشأنهم وجاهل بربه فمن عرف الناس أنزلهم منازلهم ومن عرف الله أخلص له أعماله وأقواله وعطاءه ومنعه وحبه وبغضه ولا يعامل أحد الخلق دون الله إلا لجهله بالله وجهله بالخلق وإلا فإذا عرف الله وعرف الناس آثر معاملة الله على معاملتهم. Dijelaskan tentang akhlul ikhlas. Apa itu akhlul ikhlas wal mutaba'ah? Akhlul ikhlas amal mereka semuanya untuk Allah. apa yang mereka ucapkan, kaul mereka juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka memberi untuk Allah, mereka mencegah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta mereka karena Allah, kebencian mereka juga karena Allah. Muamalah mereka secara zahir dan batin hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka tidak menginginkan dari manusia jazaan wala syukura, tidak menginginkan balasan, juga tidak menginginkan ucapan terima kasih, dan tidak ingin mendapatkan jah di sisi mereka, tidak ingin agar dia diakui di sisi mereka menjadi orang yang berwibawa, tidak juga karena mencari pujian, sanjungan dan kedudukan di hati-hati mereka. Juga mereka berkata dan beramal dengan amalan baik bukan karena takut dari celaan mereka, seandainya mereka tidak beramal dengan amalan yang baik. Bal, tetapi mereka menganggap manusia ini bimanzilati ashabil kubur, seperti orang-orang yang sudah tiada, orang yang mati, artinya tiada, ya. Maksudnya tidak memiliki mudarat dan manfaat. Manusia itu tidak bisa memberikan mudarat dan manfaat. Ini yang diyakini oleh ahlul ikhlas yang ada pada hati mereka. Manusia tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa mematikan, dan tidak memiliki kebangkitan, hari kebangkitan. Oleh karena itu, beramal, berbuat baik karena manusia dan ingin mendapatkan kedudukan dari mereka, mengharapkan mudarat dan manfaat dari mereka, ya, hati mengharapkan manfaat dari mereka, ini tidaklah keluar dari orang yang arif, orang yang mengetahui tentang keadaan manusia. Bahkan orang yang beramal karena manusia, ini bodoh tentang manusia, orang tersebut, ya, bodoh tentang manusia dan bodoh tentang Allah, tentang Rabbnya Jalla wa'ala. Siapa orangnya yang mengenal manusia betul-betul dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan melakukan ikhlas, artinya dia akan sanggup berbuat ikhlas dalam beribadah dan menundukkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya, perkataannya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia memberi karena Allah, dia mencegah pun karena Allah, cintanya karena Allah, kebenciannya karena Allah, dan tidaklah dia bermuamalah dengan makhluk, ya. Wala yu'amilu ahadun al-khalqa duna Allah illa li jahlihi billah wa jahli bil khalq. Tidaklah seseorang bermuamalah dengan makhluk, ya, dengan makhluk menginginkan puji makhluk dan seterusnya dan seterusnya, tidaklah melakukan demikian melainkan karena kebodohannya tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka dia mengetahui, kalau dia mengetahui tentang Allah dan dia mengetahui tentang manusia, niscaya lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada manusia. Ini ahlul ikhlas. Adapun ahlul mutaba'ah, amal mereka, ibadah mereka sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji kita semua untuk melihat siapa di antara kita yang amalannya lebih baik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya itu lebih baik? Udail bin Iyad rahimahullahu ta'ala berkata seperti yang sudah kita sebutkan, al-amalu al-hasan huwa akhlasuhu wa aswabuh. Amal yang baik itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling suab. Kemudian ketika dia ditanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuh, apa yang dimaksud dengan yang paling ikhlas dan yang paling suab? Beliau berkata, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun suaban lam yuqbal, wa idza kana suaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan suaban, fal khalisu ma kana lillah was suabu ma kana ala as-sunnah. Beliau berkata, sesungguhnya amalan itu apabila ikhlas dan tidak suab tidak diterima. Begitu juga apabila suab dan tidak khalis tidak diterima. Sehingga khalis dan suab. Apa itu khalis? Khalis itu ma kana lillah, hanya milik, hanya untuk Allah. Apa itu suab? Suab itu harus sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Dan Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, kullu amalin laysa alaihi amruna fahuwa rad. Setiap amal yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Wa kullu amalin bila ibtida'in fa innahu la yazidu 'amiluhu min Allah illa bu'da. Seluruh amalan yang didasari tanpa adanya ibtida', tanpa adanya iktidak ini tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah menambah bagi orang yang beramalnya melainkan jauh dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jenis yang pertama, akhlul ikhlas wal mutaba'ah, orang-orang yang ikhlas dan mutaba'ah. Nah, kita semua melihat, kita semua ya, saya kemudian pemirsa dan pendengar, kita lihat apakah kita ini sudah betul-betul mengikhlaskan amal kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata, kita luruskan niatnya ya, dan juga apakah amalan kita itu sesuai dengan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam atau belum ya. Kalau misalkan belum, maka marilah terus ya kita berusaha mengikhlaskan amalan karena Allah, kemudian beramal sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan bagi mereka-mereka yang sudah mengikhlaskan karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasul, maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan dan diberikan istiqamah di atas jalan ini. Ini jenis manusia yang pertama, ahlul ikhlas, ahlul ikhlas wal mutaba'ah. Jenis manusia yang kedua adalah man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ah. Tidak ada padanya keikhlasan, tidak ada padanya juga mutaba'ah. Tidak ada padanya keikhlasan, tidak ada padanya mutaba'ah. Dalam hatinya tidak ikhlas dan perbuatannya jauh dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Ini jenis yang kedua, dan ini adalah syirarul khalqi wa amqatuhum ila Allah. Ini adalah manusia, makhluk yang paling buruk, jenis makhluk yang paling jelek dan yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah jalla wa ala. Yakni orang-orang yang beramal tetapi dia beramal untuk manusia, riya, dan tidak ada amalannya itu mencontoh kepada sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Allah berfirman, لَا تَحْسَبَنَّ, jangan sekali-kali engkau mengira, الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا, bahwa orang-orang yang senang dengan apa yang mereka lakukan. Wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka suka, mereka senang untuk dipuji dengan sesuatu yang belum pernah mereka lakukan. Fala tahsabannahum bimafazatin min al'adzab, janganlah kau kira bahwa mereka itu akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walahum 'adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Maksud dari yafrahuna bima atau, tentang orang-orang yang senang dengan perbuatan mereka, yakni dalam ayat yang mulia ini di surat Ali Imran ayat 188 yang Allah ancam dengan azab, adalah orang-orang yang senang melakukan bid'ah wadh-dhalalah wasyirk, melakukan kesesatan, senang dalam melakukan kesyirikan. Sekali lagi, senang dalam melakukan hal yang tidak sesuai dengan sunnah, alias bid'ah atau kesesatan atau kesyirikan. وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُ بِاتِّبَاعِ السُنَّةِ وَالْإِخْلَاسِ, sedangkan mereka senang kalau dipuji bahwa mereka adalah orang-orang yang beritiba dengan sunnah Nabi SAW dan ikhlas. Dan ini adalah jenis manusia yang banyak, ya, yang kata beliau, وَهَذَا الضَّرَبْ يَكْثُرُ فِي مَنْ إِنْحَرَفَ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى الْعِلْمِ وَالْفِكْهِ وَالْعِبَادَةِ عَنِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ, banyak pada orang-orang yang menyimpang dari orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, fikih dan ibadah, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Mereka yartakibuna al-bid'ah wad-dhalalat war-riya was-sum'ah, mereka melakukan perbuatan yang sesat, kesesatan-kesesatan mereka lakukan, bid'ah-bid'ah mereka lakukan, mereka buat riya dan ingin dipuji. Tetapi mereka senang kalau dipuji dengan apa-apa yang belum mereka lakukan, ya, seperti ittiba dan keikhlasan, ya. Dan fahum ahlul ghadabi wad-dhalal, mereka tentunya disebut dengan ahlu al-ghadab wad-dhalal. Ini jenis manusia yang kedua. Ini orang yang tidak punya keikhlasan dan tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian al-qismu tsalits, ya, kita akan bicara sampai al-qismu rabi'. Al-qismu tsalits, jenis manusia yang ketiga. Jenis manusia yang ketiga ini adalah orang yang ikhlas dalam amalannya, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi assalatu wassalam. Ya. Beramal ikhlas karena Allah, berbicara karena Allah, tetapi amalannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebut di sini kajuhalil ubad, seperti ahli ibadah yang bodoh. Ya, banyak orang-orang yang kita lihat inginnya masya Allah beribadah, ya, tapi didasari dengan tanpa ilmu, dengan kebodohan. Banyak, ya, orang-orang yang jauh dari ilmu didasari hanya dengan semangat keikhlasan, tetapi ternyata karena semangatnya menggebu-gebu, ya, mereka beramal tidak mencontoh Rasulullah SAW. Ya, seperti apa contohnya? Seperti orang yang di sini dikatakan, ya, kullu man 'abada Allah bighairi amrihi wa taqada ibadatahu hadhihi qurbatun ila Allah. Ya, setiap orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan selain perintahnya, ya, kemudian meyakini bahwa ibadah ini bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Ini keadaannya seperti orang yang mendengar siulan dan tepuk tangan ya, sebagai kurbah ya. Orang-orang dulu, orang-orang musyrikin kalau tawaf itu pakai siulan, tepuk tangan ya, menyangka itu kurbah. Tapi itu adalah perbuatan mereka ya. Perbuatan mereka, mereka mengatnya ibadah, mereka ikhlas karena Allah, tapi bukan dengan syariat Allah. Maka tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Ya. Kemudian juga wa anal khalwat allati yatruku fiha al-jumu'ah wal jama'ah qurbah wa anna siyama yaumil fitri an-nasi kullihim qurbah wa amsal dzalik. Dicontohkan di antaranya di sini adalah seperti orang yang berkhalwat sendiri, mendekatkan diri katanya kepada Allah sampai meninggalkan salat jamaah dan sampai meninggalkan salat Jumat bersama kaum muslimin. Ya, ini pun salah satu contoh ikhlas, betul ikhlas, tetapi perbuatannya ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Juga seperti contohnya ada orang yang berpuasa di hari Id, Idul Fitri misalkan atau Idul Adha dalam rangka qurbah, saya ikhlas, saya ibadah puasa, tapi ternyata di hari yang dilarang berpuasa. Ini adalah jenis yang ketiga, ikhlas tetapi tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Yang terakhir, para pendengar yang Allah muliakan dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan, orang yang amalnya sesuai dengan sunnah tetapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketaatil mura'in, seperti ketaatannya orang-orang yang berbuat riya. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita semua. Ya. Masya Allah, secara zahirnya ikut sunnah, ya. Salatnya ikut sunnah. Ini sesuatu yang bagus. Tetapi hal yang juga paling penting diperhatikan oleh kita adalah hati kita, batin kita. Ketika kita sholat, semua sudah sesuai dengan sunnah. Tetapi ketika berhadapan dengan Allah, Allah tahu bahwa sholat kita bukan untuknya diterima atau tidak. Jawabannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang-orang yang amalannya sesuai dengan sunnah, tapi ingin mendapatkan pahala bukan dari Allah. Karena apa? Karena tujuan ibadahnya untuk manusia. Ya, kemudian juga seperti diantaranya karajul yuqatilu riyan wa hamiyatan wa syaja'. Ada orang yang berperang berjihad karena berjihad, tetapi bukan karena Allah, karena ingin dipuji, karena ingin dikatakan pemberani. Ya, karena fanatik terhadap misalkan wathan, ya, dan seterusnya. Kemudian ada orang yaqra'ul Qur'an liyuqal, membaca Qur'annya bukan untuk Allah tapi agar dipuji sebagai qari. Kemudian juga contoh-contoh ya yang banyak, yang amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah tapi hatinya ketika bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati dari hal ini. Fa haulai a'maluhum zahiruha a'malun salihatun ma'murun biha lakinnaha ghairu salihatin. Subhanallah. Mereka itu semuanya, amalan-amalan itu, amalan-amalan mereka secara zahirnya adalah amalan-amalan yang saleh, yang diperintah, ya. Tetapi pada hakikatnya ghairu salihah, pada hakikatnya bukan amalan yang saleh yang hakiki menurut Allah Subhanahu wa taala. Fala tuqbal, tidak diterima. Karena apa? Karena ketika dia mengamalkan amalan-amalan ya, walaupun sesuai dengan contoh Rasul, tetapi ada maksud, tujuan yang tersembunyi jauh di dalam lubuk hatinya, dia menginginkan pujian dari manusia bukan dari Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka memurnikan ketaatan itu hanya kepada Allah. Dimurnikan, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah semata. Fakullu ahadin lam yu'mar illa bi'ibadatillah bima amar wal ikhlas lahu fil ibadah. Semuanya tidak diperintah melainkan beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya dan mengikhlaskan ibadahnya kepadanya, dan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang ibadahnya dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ahlu, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ahlu, mereka adalah ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yakni ahlu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat, hanya kepada Engkau kami beribadah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Inilah empat jenis manusia di hadapan dua asas yang agung ini, di mana asas agung ini adalah ikhlas yang pertama, dan yang kedua mutabaah. Yang kedua mutabaah diucapkan sangat ringan oleh kita semua, tetapi ketika kita praktekkan butuh perhatian dari kita dan butuh mujahadah, ya, kesungguhan. Kalau kita ingin mendapatkan karunia dan rahmat Allah dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menjadi hamba-Nya Allah, perhatikan dua hal ini. Kalau ingin menjadi hamba Allah hakikat, secara hakikat, ketika beribadah niatnya bukan karena siapa-siapa, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada niatan dalam ibadah itu karena manusia, berarti hamba manusia. Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan masalah ikhlas, karena dua hal ini adalah dua asas terbangunnya agama Islam. Jadi ad-din mabniun ala aslain azimain, bahwa agama Islam kita yang kita cintai terbangun di atas dua pondasi yang sangat agung. Yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Dan pemirsa yang Allah muliakan, juga para pendengar yang Allah muliakan, insyaallah taala dalam pertemuan ke depan, ya, kita akan bahas buku Al-Qawaidul Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam, ya, yang ditulis oleh sahabat saya dan kawan saya, yakni Ustaz Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, ya, untuk memudahkan kita mengenal kaidah-kaidah fikih, karena beliau nulis buku ini sengaja untuk mereka-mereka yang dasar, ya, yang masih baru mempelajari kaidah-kaidah fikih. Adapun kitab yang kemarin yang kita bahas, ya, Manzumat Usul Fikih wa Qawaidihi, yang sudah selesai kita bahas, memang saya rasakan ada contoh-contoh yang itu untuk para thalabatul ilm yang sudah memahami bahasa Arab dan seterusnya, ya. Adapun kedepannya kita carikan buku yang pas untuk para pendengar semua, dan alhamdulillah saya sudah kontak beliau, dan kita akan membacakan buku ini, kita sama-sama pelajari, karena memang buku ini digunakan untuk, sekali lagi, untuk orang yang baru dasar, ya, memahami atau ingin mengenal kaidah-kaidah fikih. Yani, nama bukunya adalah Kaidah-Kaidah Praktis Memahami Fikih Islami. Kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Insyaallah taala kita akan bahas dari awal dan sampai akhir, ya, biiznillah. Dan kita minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufiknya agar dimudahkan untuk membahasnya dalam pertemuan kita. wallahu alam bisawab. Ini yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan Ustaz. Dan pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat melalui line telepon 021-823-6543 atau pesan singkat 081-989-6543 081-317-7-6543. Baik, kita sudah dapatkan pertanyaan pertama yang kita ambilkan dari pesan singkat Ustaz. Ada Ibu Nita di Bogor, Ustaz ingin bertanya. Iya. Yang pertama, apakah jika kita beramal menginginkan surga Allah, apakah bisa disebut juga sebagai orang yang ikhlas? Yang kedua, afwan, bisa dijelaskan kembali gambaran perincian tentang ahlul ikhlas seperti apa, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik. Untuk Ibu siapa? Nita Bogor. Ibu apa? Nita. Nita di Bogor, ya. Terima kasih atas pertanyaannya, ya. Tentang pertanyaannya, apakah orang yang beramal karena mengharapkan surga, ya, apakah bertentangan dengan nilai keikhlasan atau tidak, ya? Jawabannya tentunya tidak. Tidak bertentangan dengan nilai keikhlasan. Banyak dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlomba-lomba, ya, menggapai ampunan dan surganya di beberapa ayat tentunya, ya. Di antara dalam surat Ali Imran ini di ayat yang ke-133. Di surat Ali Imran ayat 133. Lihat, Allah berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Ya. Di sini Allah berfirman, "Wasari'u." Ya. Bergegaslah kalian. Jadi Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita, ini perintah dari Allah, kita disuruh untuk bergegas, cepat-cepat. Ya, cepat. Bergegas. Bergegas ke mana? Ila magfirati min rabbikum. Bergegas untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Kemudian bergegas juga, kata Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bergegas untuk mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Ya. Uiddat lil muttaqin, yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Ayat yang mulia ini dalam surat Ali Imran ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bergegas ke dalam maghfirah, ampunannya, dan ke dalam surganya atau kepada surganya. Ayat yang mulia ini sekaligus menghabarkan kepada kita bahwa ketika kita mengharapkan surga dalam bergegasnya kita ini, ya, bergegas menggapai surga dengan cara taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, ya, kan Allah siap lil muttaqin. Orang yang bertakwa itu orang yang mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Perintah-perintah Allah seperti solat, haji, puasa, zakat dan seterusnya, ya, solat, puasa, zakat, haji, ya, kemudian perintah-perintah Allah yang lain dilakukan, dikerjakan. Ya, ketika orang yang melakukan itu mengharapkan surga, tentunya tidak bertentangan dengan nilai keikhlasan. Karena apa? Karena sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki surga, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk bergegas untuk mentaati Allah. Kata Allah, jaminannya surga. Bahkan kata Allah, bergegas untuk mendapatkan surga itu. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang yang beramal ada harapan, keinginan masuk surga, sesuatu yang tidak tercela, bahkan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Juga ketika kita berdoa, ya, doa yang dikenal, ya, doa dikenal oleh kaum kita ini dengan doa sapu jagat, Ya, antum pernah dengar bahwa sabu jagat? Ya, itu. Anda enggak paham dari mana dikatakan sabu jagat itu. Ya. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita lihat. Rabbana wahai Rabb kami, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami di dalam hidup di dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga anugerahkan kepada kami hasanah nanti di akhirat. Ya. Hasanah di akhirat apa? Kebaikan dari Allah di antara surga. Kemudian dijelaskan dalam firman-Nya, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Menjauhi azab neraka masuk ke mana? Ke surga. Ya tidak. Ini menunjukkan boleh kita beribadah mengharapkan surga dan takut dari api neraka. Ya. Yeah. Juga ketika ada sahabat yang mendatangi Rasulullah SAW menanyakan tentang sesuatu yang ganjarannya surga. Ya. Yeah. Dan Rasulullah membenarkan. Kata Rasulullah, laqad sa'alta 'an 'azim. Kamu bertanya tentang sesuatu yang besar karena berhubungan dengan masalah surga. Ya. Yeah. Nah, ini. Kemudian kita lihat juga para sahabat, ya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pernah masuk ke sebuah kebun, kemudian lihat burung terbang tuh, burung terbang. Kemudian dia teringat akhirat, langsung tidak bisa berdiri, dia jatuh. Saking takutnya pada Allah. Ini Abu Bakar Siddiq, ya, dia melihat kalau burung sudah meninggal, sudah mati, sudah. Enggak ada hisab, ya. Manusia meninggal ada hisab. Semua sahabat seperti itu. Utsman, Ali, Umar, ya. Utsman saya pernah berkata, kalau seandainya nanti di akhirat kelak saya berdiri, saya enggak tahu apakah saya dimasukkan ke surga atau neraka, lebih baik karena jadi debu. Utsman saya berkata seperti itu. Lebih baik aku jadi apa? Jadi debu. Nah, ini. Ya. Jadi sekali lagi, ya, di Al-Quran, di Sunnah, bahkan orang-orang yang terbaik dari umat Islam, para sahabat, ya, ini ketika beribadah ingin surga dan takut dari api neraka. Bahkan ketika peperangan Badar itu, ya, Uhud, perang Uhud, itu ada sahabat yang mencium bau surga. Saya mencium bau surga di balik Uhud. Eh? Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi, ketika seseorang beribadah mengharap surga, ya, takut dari api neraka, tidak bertentangan dengan keikhlasan, tidak bertentangan dengan keikhlasan, ya, karena ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Terus apalagi poin yang keduanya di pertanyaan itu? Ya, pertanyaan kedua mungkin diulang kembali gambaran singkat tentang ahlul ikhlas itu. Oh iya, tentang gambaran ahlul ikhlas saya bacakan saja, ya. Saya bacakan saja karena bahasanya bagus. Tentang ahlul ikhlas di sini dikatakan fa'amaluhum lillah. Jadi amal-amal mereka itu kulluha lillah. Maksudnya ibadah-ibadah mereka, amal-amal mereka itu bukan untuk siapapun, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aqwaluhum lillah. Perkataan-perkataan mereka juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau ngomong, ini omongan saya ini mendatangkan ridha Allah atau tidak? Omongan yang keluar dari lisan saya ini untuk Allah atau tidak? Ketika untuk Allah dia ucapkan, ketika tidak untuk Allah Subhanahu wa taala dia menahan diri dari ucapan tersebut. Ini ahlul ikhlas. Ya. Wa ata'uhum lillah wa man'uhum lillah wa hubbuhum lillah wa budduhum lillah fa mu'amalatuhum zahiran wa batinan liwajhillah wahda la yuriduna bidzalika minan nasi jazaan wala syukura wala ibtigha' al-jahi indahum wala talab al-mahmadati wal manzilati fi qulubihim wala haraban min dhammihim bal qad addu an-nasa bi manzilati ashabil qubur la yamlikuna lahum darra wala naf'a wala mauta wala hayata wala nushura. Kita perhatikan, ini contoh dari ahlul ikhlas. Mereka kalau memberi sesuatu kepada orang, itu juga memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak memberi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. cinta mereka karena Allah, benci mereka karena Allah, muamalah mereka secara zahir dan batin juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan pujian dan tidak menginginkan balasan dari manusia. Tidak menginginkan agar dipuji dan tidak menginginkan agar ada kedudukan di hati-hati manusia. Juga bukan karena takut dicela dari manusia kalau tidak berbuat baik. Artinya, ketika beramal, celaan dan pujian menurut dia sama saja. Ya. Ketika dicela tidak menyurutkan dari amalannya. Ketika dipuji juga tidak merusak hatinya. Ini ahlul ikhlas. Dan mereka tahu dan yakin bahwa manusia tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa mematikan, dan di akhirat kelak manusia tidak punya seperti yang Allah punya, yakni Allah membangkitkan manusia. Ya, ketika maka merugilah kalau seseorang beribadah karena manusia. Ya, karena kita semua akan dibangkitkan sama Allah, bukan dibangkitkan sama manusia. Ya. Ini tentang ahlu al-ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya dan alhamdulillah. Terima kasih pula kepada Ibu Nita tadi atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi kami melalui line telepon 0218236543 dan kita coba sapa untuk penanya yang pertama dari line telepon. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Bapak. Dengan siapa ini, di mana? Masya Allah, terputus. Terputus. Iya. Ya, mungkin di belakang beliau Anda dapat menghubungi kami kembali dengan nomor 0218236543. Materinya tetap pertanyaannya sesuai dengan materi. Iya, dan mohon pertanyaan sesuai dengan materi kita. Iya, kita coba sapa. Halo. Halo, assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Abdul Rahman. Di mana Bapak Abdul Rahman? Jakarta. Silakan pertanyaannya. Kalau kita beramal, ya. Tapi kita mengharapkan, kan tadi kan ikhlas itu semua kan Allah. Iya, betul. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita beramal, kita pengen misalnya itu kita bersedekah atau apa? Atau yang ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita tujuannya pengen mengharapkan surga, itu apa termasuk ikhlas atau gimana? Insyaallah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Pak Sewa? Ini Bapak Abdurrahman tadi ya. Iya. Sama persis dengan pertanyaan pesan singkat yang kita bacakan tadi. Betul, Masya Allah. Mungkin enggak mendengar beliau kali atau ya. Pak Abdurrahman ya. Barakallahu fiik atas pertanyaan antum. Ya. Tadi pertanyaan antum sama persis dengan pertanyaan Bu Nita dari Bogor tentang seseorang yang mengharap surga ketika beramal, apakah dia itu tidak ikhlas atau mengurangi keikhlasannya atau tidak, ya. Jawabannya adalah tidak. Jawabannya tidak, ya. Dan sudah Anda jelaskan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk bergegas untuk mendapatkan surga. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian, wa jannah, dan surga. Ya, Allah sebutkan di sini bergegas untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, para ulama mengkritisi perkataan sebagian perkataan Al-Imam Al-Ghazali, juga perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, yang dimana inti perkataannya adalah orang yang beribadah karena surga, ya, karena ingin mendapatkan kenikmatan surga adalah orang yang beribadah karena hawa nafsu, masih dikuasai dengan nafsu, ya, nafsu makan, kan gitu. Sebagiannya perkataan pandir, ya. Ini perkataan yang dikritisi oleh para ulama. Ini perkataan yang tidak benar, ya. Dan perlu diketahui bahwa perkataan-perkataan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, siapapun yang berkata, maka kita harus kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka diterima, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak diterima. Yang kita ambil adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sebagian orang yang berdoa dengan perkataan seperti ini, ya Allah, ya, ada sebagian mereka yang berdoa seperti ini, ya Allah, kalau seandainya ibadah saya ini karena ingin surga, maka jangan masukkan aku ke surga, ya Allah. Dan kalau ibadah ini karena saya takut neraka, maka masukkan ke neraka. Walayyadzubillah. Ada yang saya beribadah seperti ini kan? Ini perkataan yang tidak boleh, perkataan yang tidak benar. Ya, pertama perkataan ini menyelisih Al-Quran. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard." Bergegas untuk mendapatkan ampun Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Nah, itu. Ya, kemudian perkataan ini bukan wahyu. Perkataan ini dari perkataan manusia. Ya. Yang manusia itu bisa diterima, bisa ditolak. Ketika perkataan keluar dari lisan manusia, ya, dengan alasan apapun, ya, saya katakan dengan alasan apapun, kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sekali lagi maka tidak diterima. Karena ada sebagian orang, ini kan karena cintanya pada Allah saking paling tinggi sekali, sehingga yang dia cari adalah cinta saja dari Allah dan keriduan dari Allah saja. Kan itu. Karena sampai berdoa seperti itu, ini tidak dibenarkan. Ya, karena siapa di antara kita yang sanggup tidak masuk surga, dan siapa di antara kita yang sanggup bertahan di siksa api neraka? Enggak ada. Tidak ada. Tidak ada. Wali para aulia Allah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sampai Utsman bin Affan berkata, "Kalau saya tidak tahu di akhirat kelak apakah dimasukkan ke surga atau neraka, saya pilih jadi debu." Ini. Karena saking tidak sanggupnya kalau enggak bisa, kalau misalkan masuk neraka. Kan gitu. Ini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dan ini yang perlu kita luruskan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Abdurrahman tadi. Dan di sini ada pertanyaan dari Ummu Hafiz di Palopo, Sulawesi Selatan. Ustaz, apakah diterima ibadah kita jika awalnya kita melakukannya, yaitu ibadah tersebut, tanpa ilmu dan tidak mengetahui apakah ibadah tersebut sesuai dengan sunnah Nabi atau tidak? Namun setelah sering mengikuti majelis ilmu, kita baru tahu ternyata sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, keadaan yang seperti itu apakah diterima, Ustaz? Kalau amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW maka diterima. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, man dasar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebut dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Dan man ahdatha fi amrina hadha ma laisa minhu fa huwa rad. Hadis Aisyah. Hadis Aisyah Rasulullah sabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak. Berarti apa? Berarti kalau amalan itu ada contoh dari Nabi maka diterima. Oh itu. Justru pertanyaannya begini. Saya pernah membaca pertanyaan dan jawaban. Pertanyaan ini ditujukan sama Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ya, tentang manusia yang melakukan amalan tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Apakah diterima tidak amalannya? Ya, ada orang lakukan amalan tapi tidak sesuai dengan sunnah, diterima tidak amalannya? Beliau menjawab dengan keyakinan yang mantap, dengan dasar yang mantap, ya. Dia menjawab tidak diterima. Karena apa? Karena Rasul bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, lihat, tidak ada contoh dari kami, ya. Ketika amalan itu tidak dicontohkan sama Rasul, amalan saya garis bawahi, amalan dalam tanda kutip amalan yang sesuai dengan amalan yang dikatakan ibadah ya, amalan ibadah ini. Orang yang melakukan ibadah kemudian tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya, maka dengan dasar di sini tidak diterima kata Syaikh Al-Fauzan, tidak diterima. Muncul pertanyaan berikutnya, berdosa atau tidak? Ah itu, ya kan? Nah, untuk masalah dosa atau tidaknya saya menjawab, kalau orang itu tidak tahu, tidak tahu, maka mudah-mudahan Allah ampuni. Karena dia tidak tahu kan, tapi beramal dengan amalan yang tidak ada sunnahnya, ya kan? Beramal dengan amalan tidak ada sunnahnya lain, karena tahu atau tidak tahu juga lain. Tetapi kalau orang itu sudah tahu ini tidak ada sunnahnya, tapi diamalkan, ya, maka dia diterima. Maka berdosa. Maka berdosa. Ya. Jadi sekali lagi bahwa amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka diterima. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Kemudian kami sapa kembali bagi penelpon maupun pemirsa maupun pendengar yang ingin menelpon di kesempatan ini. Kita coba sapa. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Abu Mizan, Pondok Kelapa, Jakarta. Nah, Abu Mizan. Sahlan. Ahlan, Abu Mizan. Ahlan wa sahlan, Pak. Ahlan bik. Ahlan. Silakan. Ini Pak Ustaz, masalah ya, ibadah kan dua, ikhlas dan sama atau mengikuti Nabi. Ya. Ada hadis yang panjang sekali mungkin Pak Ustaz ya tahu. Apabila aku meninggal, maka dibakar, lalu abunya ditaburkan ke seluruh bumi. Mungkin dia ya, disolin kalau tidak salah itu. Iya. Begitu. Lalu tabun bersama anak-anaknya. Iya. Lalu beliau ditanya, kenapa engkau berbuat begitu? Aku merasa takut. Ya, maka diampunlah dosanya. Itulah berarti dalam hal ini ada hubungannya dengan ikhlas, yaitu takut. Bagaimana hubungannya ikhlas dengan takut itu? Sama-sama dia punya dosa, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Mizan. Terima kasih. Hubungannya sangat erat sekali Pak Abu Mizan ya. Terlihat dalam hadis ini ya. Hadis ini sahih ya, tentang orang yang banyak dosanya, dia berwasiat kepada anak-anaknya ketika nanti mati dibakar. Jasadnya dibakar. Jasadnya dibakar. Abunya ditebarkan di lautan. Ya. Dia melakukan hal itu bukan karena dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala adalah mampu menghidupkan segala sesuatu. Ya. Tapi dia melakukan itu karena ketakutannya yang begitu menguasai dirinya dan hatinya. Takut dibangkitkan, diazab oleh Allah. Kan itu. Karena takut dosanya. Nah, hubungannya erat tidak sama, hubungannya sangat erat sama ikhlas, kan gitu. Ketika murni ketakutannya hanya kepada Allah, ikhlas kan? Maka di hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas mengampuni dosa orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ke surga. Ini ketakutan ya, ketakutan yang sangat ya. Dan juga hadis itu juga dibawakan oleh para ulama tentang tidak bolehnya kita ini bermudah-mudahan mengkafirkan orang ya, bermudah-mudahan mengkafirkan orang, oh fulan nanti ahlun nar kan gitu dan seterusnya ya. Nah, ini kita harus lihat ketika orang dalam melakukan sesuatu hal yang apa namanya menurut zahir adalah menyelisih syariat bahkan menuju kepada kekafiran, tidak boleh kita langsung kafirkan orang itu kan gitu, karena mungkin dia adalah orang yang tidak tahu, bodoh kan gitu, seperti tadi orang bapak tadi kan dia bodoh melakukan hal itu. Dia enggak tahu kalau misalkan Allah itu Maha Pengampun dan bisa melakukan segala sesuatu, bisa mengatakan lagi dan seterusnya kan. Dan karena kebodohannya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Jadi di sini jelas sekali ya, dia tahu ya bahwa Allah Maha Allah Subhanahu wa taala azabnya pedih, kemudian dia betul-betul murni ketakutannya pada Allah dan Allah Subhanahu wa taala ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih atas nasihat dan juga jawabannya. Kemudian kita sapa kembali melalui telepon bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Baik. Baik, kita angkat. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa di mana? Dari Amba Allah dari Tangerang, Pak. Dahlan. Silakan. Dari Tangerang, ya. Iya. Ya, silakan pertanyaannya. Silakan, assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan. Ini mau nanya, Pak Ustaz. Iya. Adakah contoh sholat tasbih dalam malam Muharram itu? Dalam malam Muharram? Iya. Malam satu Muharram ya? 10 Muharram. 10 Muharram. Iya, malam 10 Muharram ya? Iya. Baik, sudah? Terima kasih, Ustaz. Sama-sama, ya, ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salat tasbih yang dikhususkan dalam satu Muharram atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ini enggak ada contohnya. Ya, tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salat tasbih itu. Jadi ketika dikhususkan pada malam tertentu, ini tidak ada contoh. Bahkan dibid'ahkan oleh sebagian ulama yang seperti ketika tasbih khusus di malam 27 Ramadan misalnya gitu. Ya. Ini Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan itu tidak ada sunnahnya. Jadi mengkhususkannya di malam-malam tertentu tidak ada sunnahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu sebenarnya dekat sekali pertanyaan dengan bapak yang bertanya dari pesan singkat. Kalau kita boleh bacakan dulu, Ustaz. Silakan ya. Iya, ada dua pertanyaan yang sangat erat. Apabila seseorang melakukan puasa sunnah atau sholat sunnah karena dia sendiri ingin memiliki keinginan atau hajat untuk mendapatkan sesuatu, apakah boleh? Kemudian apakah boleh, Ustaz, jika kita ingin dimudahkan rezekinya, misalkan kita senantiasa merutinkan sholat duha supaya rezekinya lancar. Nah, berkaitan dengan ibadah sholat ini, apa hukumnya, Ustaz? Iya. Nah, tentang rezeki, kelancaran rezeki, Pak ya, tentunya tidak dikaitkan dengan ibadah tertentu, ya. Secara umum Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, menjanjikan orang-orang yang bertakwa itu akan dikasih rezeki sama Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari kesempitan yang dialami oleh seorang hamba. Lihat, kalau kita cermati firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar dari kesempitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari sini kita mengetahui tentang apa yang Allah khabarkan untuk hamba-Nya, bahwa orang yang bertakwa hanya kepada-Nya ya, mengamalkan perintah-perintah-Nya, meninggalkan larangan-larangan-Nya. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat-salat wajib kan itu, puasa wajib dan seterusnya. Juga kalau kita ingin menjadi wali Allah, selain wajib ya, sunnah-sunnah juga dilakukan. Apakah itu sunnah rawatib, apakah itu sunnah apa tahajud, masuk di dalamnya sunat duha. Maksud jalannya sholat sunnah duha. Itu akan menjadikan orang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah jadi walinya Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia meminta, Allah kan pasti akan kabulkan. Ya. Allah pasti akan kabulkan. Oleh karena itu boleh saja sebenarnya ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan ibadah apapun, dia ingin mengharapkan rahmat Allah. Diingin dijauhkan dari bala ya, karena pada hakikatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan adalah sebagai doa ya, doa namanya doa ibadah. Doa ibadah, karena doa itu ada dua, doa ul mas'alah dan doa ibadah. Doa mas'alah, ketika kita berdoa minta kepada Allah, minta sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Ya Allah, saya lemah, ya Allah, faqawwini, berikan aku kekuatan, ya Allah. Fa inni dha'ifun faqawwini, misalkan kita sebutkan nama Allah, ya qawi, fa inni dha'ifun faqawwini, wahai zat yang maha kuat, hambamu ini lemah, berikan aku kekuatan, ya Allah. Kemudian misalkan kita bermaksiat, na'udzubillah, kita berkata sama Allah, bilang, ya ghafur, ighfirli, ya ghafur, ighfirli, ya, wahai zat yang maha mengampuni, ampunilah aku, misalkan, ya. Kemudian kita mau minta kebaikan dunia, apapun, rizki kah, apa dan apalah, ya, kita minta sama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak mengkhususkan dengan satu ibadah tertentu. Jadi kita berusaha untuk ibadah-ibadah yang ada kita jalani dengan baik, ya, apakah itu yang wajib dan yang sunnah, baca Quran juga walaupun sedikit didawamkan, dawam, ya, ya, karena dengan itu maka Allah akan berikan jalan keluar dan kesempitan dari yang dihadapi. Kemudian janji Allah, Allah kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kesimpulannya, bagi kita yang beribadah ingin supaya Allah kasih rahmat kita, Allah sayang kita, Allah cintai kita, ya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari mara bahaya. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita di dunia dan akhirat. Ini boleh-boleh saja. Ya, ini boleh-boleh saja. Wallahu alam bisawab. Barangkali ini saja yang bisa kita ini ya, ya, sampaikan. Ya. Nah, pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Ya, dan insyaallah taala seperti yang saya katakan, insyaallah pekan depan biiznillah kita akan membahas buku kitab kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam yang ditulis oleh Ustaz Ahmad Sabiq. Dia adalah sahabat dan kawan ana, ya, dan buku ini adalah bagus sekali buat kita semua untuk apa namanya kita pelajari isi-isinya, terutama bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui secara dasar kaidah-kaidah fikih, mengenal tentang kaidah-kaidah fikih lebih mendalam lagi. Karena beliau, seperti yang beliau sampaikan ke saya, seperti ketika saya telepon, ini Ustaz Kurnedi, ana tulis ini buat orang-orang yang masih dasar belajar tentang kaidah-kaidah fikih. Oleh karena itu, contoh-contohnya dan bahasa-bahasanya, ana sudah baca buku ini, alhamdulillah sangat sangat enak dibaca dan buat contoh-contoh keseharian kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa ana sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, ya, apa yang kita bacakan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, ya, bisa mengambil ibrahnya dari itu semua, dan selebihnya kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.